Ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk membaca dua kitab. Yang pertama adalah kitab tauhid dan yang kedua adalah al-kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir disebutkan oleh beliau tentang bab maja'a fi riya, bab yang menjelaskan tentang permasalahan riya, yakni amalan seseorang yang ingin agar dilihat oleh orang lain amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk syirik asghar, syirik yang kecil. Apabila terus-menerus ya secara sendiri terus-menerus hidup dia itu adalah untuk mendapatkan pujian manusia di dalam ibadah dia, maka ini bisa membawa kepada syirik akbar. Sebelumnya beliau di dalam kitab tauhid ini menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang bertauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, melaksanakan lafaz syahadat yang dia telah ucapkan, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ibadah dia itu untuk Allah Subhanahu wa taala, baik berupa doa, demikian juga harapan, rasa takut, tawakal, menyembelih, demikian juga bernadar, berkurban dan sebagainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya beliau juga tentang setelah disebutkan keutamaan seorang yang bertauhid yang bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara mereka ada yang masuk ke dalam surga tidak dengan dihisab, tidak dihitung, demikian juga tidak dinilai amalan bagus dan amalan jeleknya, maka semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan tauhid yang dia miliki, tidak mencampuri dengan kesyirikan. Kemudian sebenarnya beliau untuk seorang terus-menerus merasa takut dari terjatuh kepada perbuatan syirik. Bahkan disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan beliau, demikian juga anak cucunya, untuk menyembah asnam berhala-berhala. Wajibni wajibnumni wa baniya anak budal asnam. Jauhkanlah aku, demikian juga anak keturunan aku, untuk menyembah al-asnam berhala-berhala. Oleh karena itu tidak boleh seseorang itu merasa aman, bagaimanapun ilmu yang dia miliki, demikian juga amalan dia miliki, untuk terjatuh kepada perbuatan syirik, apalagi perbuatan syirik asghar. Kemudian juga disebutkan oleh beliau beberapa macam bentuk syirik, baik itu syirik akbar, demikian juga syirik asghar. Syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Demikian juga syirik asghar, syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman dia, walaupun itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Beliau contohkan di antara syirik asghar seperti memakai jimat-jimat, jambi-jambi, demikian juga bersumpah pada selain Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kalimat masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah, demikian juga kehendak engkau, dan yang selainnya. Dan terakhir kita sebutkan dari contoh perbuatan syirik adalah perbuatan riya. Kemudian berikutnya kita akan membaca bab yang berikutnya. Allah rahimahullah ta'ala, ini beliau membuat bab yang baru. Bab minasyirik iradatul insan fi amalihi ad-dunya. Termasuk dari bentuk kesyirikan iradatul insan, kehendak seseorang itu dengan amalannya itu untuk mendapatkan sesuatu dari urusan dunia. Maka hal yang demikian termasuk dari bentuk kesyirikan. Iradatul insan, kehendak seseorang fi amalihi dengan amalan dia itu ad-dunya, untuk mendapatkan dunia. Disebutkan di sini oleh pemilik kitab Fathul Majid, ini Syekh Abdul Rahman bin Hasan, salah seorang dari cucu beliau, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan keluarga beliau, yang keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah keluarga yang termasuk keluarga memperhitungkan, demikian juga ihtam memperhatikan permasalahan agama, demikian juga permasalahan mempelajari agama. Oleh karena itu banyak di antara anak keturunannya menjadi seorang ulama. Disebutkan di sini oleh beliau, fa in qila, apabila dikatakan, fa mal farqu baina hadhihi tarjamah wa baina tarjamatil bab qabla, apa perbedaan judul ini dan judul dari bab yang sebelumnya? Sebelumnya disebutkan tentang permasalahan riya. Riya itu kan juga untuk mendapatkan pujian manusia, yang itu juga termasuk dari urusan dunia. Sekarang kenapa diulangi? Sebagian mengatakan seperti itu. Nah, ini perbuatan seorang dengan amalan itu untuk mendapatkan dunia, dan termasuk dari kesyirikan. Kemudian dikatakan oleh beliau, kul bahwa mengatakan bainahuma umum wa khusus mutlak, di antara keduanya itu ada keumuman, demikian juga ada kekhususan secara mutlak. Lebih jelas lagi ucapan dari Syaikhul Utsaimin di dalam Qaul Mufid. Beliau mengatakan, wa imanul bab lahu salas ihtimalat. Judul dari bab ini termasuk dari kesyirikan itu, seseorang berbuat dengan amalan itu untuk mendapatkan dunia. Itu ada tiga kemungkinan. Al awal, yang pertama, ayakuna mukarraran ma'a ma qablahu. Mengulangi apa yang telah dibahas sebelumnya. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, di sini beliau ingin mengulangi permasalahan riya, sekarang diulangi lagi. Wa hadza ba'idun, dan ini jauh. Ayat tebal ma'alif tarjamatain, untuk menulis seseorang penulis dengan dua judul diulang, tidak mungkin. Ini kemungkinan yang pertama, yang tidak mungkin. Asal yang kedua, ayakun al-bab allati qablahu akhas min hadzal bab. Di anna khas riya wa hadza am. Sebagian mengatakan kemungkinan yang kedua, bahwa bab yang sebelumnya masalah riya itu lebih khusus daripada bab ini. Karena riya itu adalah khusus dan ini adalah umum. Umum yakni segala perbuatan manusia yang keinginan dia dari perbuatan itu adalah untuk mendapatkan dunia. Dan ini kemungkinan, tapi kurang tepat. Asalis sudah mengatakan yang ketiga, ayyakuna hadzal bab naw'an mustaqilan 'anil bab alladzi qablahu. Ini adalah jenis yang terpisah dari bab sebelumnya. Wa hadza wa dzalika, dan ini lebih tepat. Li'anna al-insan bil bab sabiq ya'malu riya yuridu ayyam dahab ibadah. Yang pertama tentang masalah riya, dia berbuat itu agar dilihat manusia sehingga manusia memuji ibadah dia. Wa yuqalu wa abid, dikatakan dia itu masya Allah ahli ibadah, suka baca, banyak membaca Al-Qur'an, atau mungkin dia itu adalah orang yang berjihad, pemberani. Wa yuridu al-mahdi, tidak menginginkan sesuatu dari dunia, uang, demikian juga mungkin kedudukan di dalam kantor atau dalam perusahaan, tidak. Jadi dia memang murni untuk orang itu memuji dia, riya. Bab hadzal bab la yuridu ayyam dhahabi ibadatihi. Adapun bab ini, dia tidak ingin untuk dipuji ibadahnya. Jadi dia berperang, demikian juga contohnya nanti akan disebutkan, seperti seorang bersedekah. Bersedekah agar apa? Agar hartanya itu selamat dari kehancuran. Karena di antara manusia mengatakan kepada anaknya umpamanya, sedekah yang banyak nak, supaya kamu tidak mendapatkan penyakit, supaya kamu tidak mendapatkan musibah, contohnya seperti itu. Atau dia belajar untuk mendapatkan ijazah murni, belajar masalah agama umpamanya untuk mendapatkan ijazah, tujuannya untuk mendapatkan ijazah seperti ini. Maka beda dengan yang tadi. Kalau bab riya, maka dia itu berbuat untuk mendapatkan pujian. Adapun ini, dia berbuat untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dari dunia. Jelas ya, di sini perbedaannya adalah jelas. Tidak menginginkan orang memujinya. Wala yuridu an mura'ah, demikian juga tidak ingin untuk riya. Bal ya'budullah mukhlishan lahu, bahkan dia itu beribadah ikhlas kepada Allah. Walakinna yuridu syai'an minad dunya, tapi menginginkan dengannya sesuatu dari dunia. Orang yang bersedekah ini tadi memang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya apa? Agar aku tambah sehat. Agar keluargaku terjaga. Hal-hal seperti ini kadang kita kurang untuk memahaminya, oleh karena itu dibahas di sini. Berbeda dengan tadi riya. Kalau riya itu memang dia itu beramal untuk orang memujinya. Tapi tidak ingin untuk kemudian mendapatkan di situ uang atau ijazah dan sebagainya. Kalau yang ini dia melakukan amalannya itu bersedekah umpamanya, atau mungkin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta ghanimah. Jelas. Ini dia karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbuatan dia itu adalah untuk apa? Untuk mendapatkan harta dunia. Oleh karena itu di sini dibahas dan semuanya adalah syirik. Oleh karena itu dikatakan kedua-duanya ada kesamaan. Kedua-duanya ada kesamaan. Tentang masalah riya, demikian di sini keinginan manusia dengan amalan itu untuk mendapatkan dunia, sama-sama itu adalah perbuatan syirik. Dan semua itu berderajat-derajat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu tentang permasalahan ini sehingga kita tidak terjatuh di dalam permasalahan syirik. Kemudian sekarang akan kita sebutkan ucapan Syekh Utsaimin tentang seseorang yang dia itu melakukan perbuatan untuk dunia juga. Man arada bi amali dunya kaifa yuqal innahu mukhlis man au arada al-mal masalan. Seseorang yang dia itu beramal untuk mendapatkan dunia, bagaimana dikatakan dia itu ikhlas padahal dia ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan harta? Ujiba dijawab innahu akhlasa ibadah wa lam yurid biha al-khalq itlaqan. Maksudnya orang ini memang ikhlas sama Allah ketika bersedekah. Ketika bersedekah itu memang dia karena Allah Subhanahu wa taala murni. Dan tidak untuk kemudian manusia itu melihat dia, bahkan mungkin ingin menyembunyikan secara mutlak. Jadi dia tidak menginginkan dengannya itu orang memujinya, bahkan mungkin menyembunyikannya. Memang karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersedekah itu. Atau mungkin kalau dia berangkat ke medan perang, ya dia benar-benar berperang. Falam yaqsud mura'atan nas, tidak menginginkan riya manusia, manusia melihat dia. Wa madham, demikian juga puji dia. Seorang berangkat dari rumah membawa uang, ya kan, untuk bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ingin seorang pun mujinya dia, bahkan dia itu tidak ingin orang melihat dia bahkan. Bal qasada amran madiyan. Tetapi dia menginginkan perkara madi, berupa harta. Yaitu apa? Berupa harta atau agar keselamatan dari bala, demikian juga keluarganya itu sehat. Demikian. Jadi dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bersedekah tadi untuk apa? Agar Allah SWT menjaga harta dia, agar Allah SWT menjaga kesehatan dia, demikian juga yang lainnya. Jadi demikian. Ini sebagian mengatakan bagaimana dikatakan dia itu ikhlas padahal dia itu menginginkan harta. Jawabannya tadi, dia ikhlas karena Allah SWT ketika bersedekah itu, tetapi ketika mulai dia berangkat itu adalah agar apa? Agar harta dia itu dilindungi oleh Allah SWT, demikian juga keluarga dia itu dalam keadaan sehat. Demikian. Jadi ini hal-hal seperti ini kadang timbul dalam diri kita. Dan ini adalah termasuk syirik. Beliau mengatakan li anna fihi syirkan, di dalamnya itu ada bentuk kesyirikan. Walakin laisa kasyirki riya, tetapi tidak seperti perbuatan syirik riya. Jadi dua yang dahan bitaqarrub ila Allah, ingin untuk orang memuji dia dengan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza lam yurid madhhan nas bidzalik. Orang ini tidak menginginkan orang memuji dia yang bersedekah tadi agar keluarganya sehat, agar rumahnya itu terjaga tidak kebakaran, demikian juga tidak terkena penyakit dan sebagainya dengan amalan soleh dia lakukan itu. Bal arada zai'an dunya khairu, bahkan menginginkan dari hal dunia selain yang tadi. Kalau dirinci ini semuanya sama, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ini semua dimasukkan dalam perbuatan syirik. Dan syirik itu sampai kita pernah sebutkan bagaimana itu sangat tersembunyi sekali. Sebagian misalkan dengan seperti semut hitam di batu yang hitam di malam sangat gelap, sampai seperti itu. Sampai seperti ini kadang-kadang terpetik pada diri kita. Aku bersedekah agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga harta yang dimiliki, agar anak-anakku sehat, agar rezeki semakin lancar dan sebagainya. Oleh karena itu seorang yang benar-benar dia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar ibadahnya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata, untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata, tidak ada keinginan dia sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua saling menasihati, demikian juga membaca buku-buku para ulama agar kita selamat dari hal-hal demikian. Kemudian sekarang saya jelaskan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Bagaimana dalam fotokopian itu atau di dalam matan yang mungkin dimiliki. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wa zinataha, demikian juga perhiasan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami penuhi untuk mereka itu amalan-amalan yang mereka usahakan. Fiha, di dalam kehidupan dunia. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Wahum fiha la yanqusun, dan mereka di dalam kehidupan dunia itu tidak dikurang. Karena siapa yang dia menginginkan kesenangan dunia dan perhiasan dunia, maka kami akan balas amalan mereka itu di dalam kehidupan dunia dan mereka tidak dikurang. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di dalam akhirat itu kecuali api neraka. Wa habita ma sanau fiha, dan hancur apa yang mereka perbuat di dalam kehidupan dunia. Ini apa yang telah diusahakan dulu ketika kehidupan dunia itu, maka tidak didapatkan dalam kehidupan akhirat. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil, rusak apa yang dulu mereka pernah lakukan. Ayat ini coba kita perhatikan. Barang siapa yang dia itu menginginkan kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas apa yang dia usahakan itu di dalam kehidupan dunia dan mereka tidak dikurangi. Ya, ini secara zahir seakan-akan apa? Bahwa orang yang dia itu berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapatkan hasilnya di dunia. Demikian kan? Zahirnya seperti itu. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Bagaimana kalau kita kemudian mendapati di dalam kehidupan kita, demikian juga nanti akan disebutkan dalam Al-Quran juga, bagaimana ada orang-orang kafir juga ternyata mereka walaupun sudah bekerja dan sebagainya, telah berakhlak yang mulia atau yang sebagainya, ternyata masih dalam badan tidak punya harta. Bagaimana ini? Tadi kan kita sudah sebutkan, barang siapa yang dia itu mengusahakan kehidupan dunia, demikian juga perhiasannya, menginginkan dengannya, maka Allah akan balas di dalam kehidupan dunia itu. Tetapi kita dapatkan di dalam kehidupan kita ini, berapa banyak orang-orang kafir ternyata miskin juga. Demikian juga apa yang nanti akan kita sebutkan di dalam ayat Al-Quran, demikian juga dalam hadis. Oleh karena itu, karena ada seakan-akan di situ kerancuan antara ayat satu dengan ayat yang lain, perbedaan seakan-akan berbenturan. Oleh karena itu, Syaikh Muhammad Amin Asyikiti Al-Mu'tala, beliau menyebutkan di dalam buku beliau, Dafi Dinhamil Iqra' dan Ayatul Kitab, Dafi menolak iham kerancuan Al-Iqra' benturan dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini beliau membuat buku yang terkenal, Dafi Dinhamil Iqra' dan Ayatul Kitab. Bantahan adanya di situ apa? Terjadinya benturan di antara ayat-ayat Al-Quran. Ini seakan-akan berbenturan. Di sini beliau menyebutkan di dalam pembahasan surat Hud ini, qauluhu man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha ila akhirih. Kemudian beliau mengatakan, wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anal kafir yujazi bi hasanati fid dunya, bahwa orang kafir itu juga dibalas nanti kebaikan dia itu di dunia. Ma'anhu ja'at ayatun ukhra, dan di situ ada ayat yang lain yang menyebutkan ala butlan amal kafir, bahwa amalan orang kafir itu hilang. Wa idmihlalihi min asli, demikian juga hancur dari asalnya. Demikian juga amal ayat, demikian juga ayat dalam Al-Quran menyebutkan juga hutlan min aslihi, hancur atau rusak amalan dia itu, baik di dunia maupun akhirat. Ini sekarang yang mau didudukan, bagaimana ini disebutkan bahwa orang-orang yang kafir itu atau orang-orang yang itu menginginkan kehidupan dunia akan dibalas di dunia. Tapi dalam ayat yang lain disebutkan di situ, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami tunjukkan terhadap apa yang mereka lakukan itu, dan amalan mereka itu kami jadikan haba'an mansura, seakan-akan debu yang berterbangan. Ini tidak ada manfaatnya. Demikian juga ayat yang lain, pemerintah minkum andinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat amalu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka hancur amalan mereka itu di dunia dan akhirat. Bagaimana mendudukannya di sini? Ini pertanyaan, apa pertanyaannya? Jadi tadi seakan-akan kalau orang berbuat baik atau berbuat amalan di kehidupan dunia maka dia akan dibalas. Tetapi kita dapati ayat yang lain mengatakan bahwa orang-orang kafir itu amalannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Di sini beliau mengatakan jawaban yang pertama adalah al awal wetherly sawabu, yang tampak bagi kami ana minal kufar man yusibuhullah bi amalihi fid dunya faminhum man la yusibu. Jawabannya pertama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah SWT balas dia itu di dalam kehidupan dunia dengan kenikmatan, dan di antara mereka ada yang tidak dibalas dengan kenikmatan. Demikian jawabannya. Jadi tidak ada benturan antara ayat yang pertama tadi dengan ayat yang kedua. Ya, ini di antara mereka ada yang Allah berikan kesenangan dunia, di antara mereka ada yang tidak mendapatkan kesenangan dunia. Dan ini apa dalam Al-Quran? Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ini dalil yang sangat jelas dalam surat Al-Isra ini. Mangkana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ajalna lahu fiha, kami cepatkan bagi dia kenikmatan itu. Ma nasya', dari apa yang kami kehendaki, liman nurid, dari apa yang kami inginkan. Paham? Jadi kalimat ma nasya'u liman nurid ini bagi orang-orang yang kami kehendaki dan kami inginkan. Oleh karena itu kita dapati orang-orang kafir walaupun sudah bekerja sepanjang siang, sepanjang malam, ternyata mereka masih dalam keadaan miskin. Jadi kalau istilah kita sudah jatuh tertimpa tangga, rugi dunia akhirat sudah. Di antara mereka memang ada yang kemudian mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia. Jadi demikian, tidak ada kemudian terjadi benturan di antara ayat satu dengan ayat yang lain. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ayat yang kita baca ini, surat Hud ini, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan yang kami balas di dunia, ini adalah umum. Dikhususkan dengan apa? Dikhususkan dengan surat Al-Isra ini. Manasya'u liman nurid, bagi siapa yang kami hendaki dari orang-orang yang kami inginkan. Jadi demikian. Oleh karena itu tidak semua orang-orang yang dia itu beramal dunia kemudian dia dalam keadaan sentosa, tidak. Di antara mereka ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang tidak mendapatkan kenikmatan. Kemudian jawaban yang kedua juga tepat juga. Beliau mengatakan bahwa wajihun aidan, ini juga tepat juga. Anal kafir yusab an amalihi bisihah. Orang-orang kafir itu diberikan kesehatan di dalam kehidupan dia. Bahasa arti rezeki, demikian juga rezeki yang dia itu luas. Maka demikian maknanya. Tapi di antara mereka juga tidak mendapatkannya. Jadi di antara mereka ada yang mendapatkan kenikmatan itu dan ada yang tidak mendapatkan kenikmatan itu. Demikian juga dalam ayat-ayat disebutkan dalam permasalahan ini. Wa ala hadza fakutran a'malihi fid dunya bi makna annaha lam yu'tad biha syar'an fi ismati damin wala mirasin wala nikah. Jadi maknanya di sini adalah bahwa mereka itu walaupun mendapatkan kenikmatan dunia tersebut, tetapi tidak dianggap secara syariat untuk kemudian mereka itu terlindungi darah, demikian juga wala nikah, demikian juga nikah juga. Jadi mereka tidak bisa untuk kemudian nikah dengan orang-orang muslim dan sebagainya. Jadi makna yang kedua demikian. Jadi mereka walaupun mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia, tapi tidak dianggap secara syariat. Ini nuafi, kami penuhi. Ilaihi ma'amalhum fiha, kami penuhi bagi mereka amalan-amalan mereka di dalam kehidupan dunia. Yakni mereka mendapatkan rezeki itu, tetapi tidak dianggap secara syariat. Walaupun mereka mempunyai harta yang sangat banyak, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia dia, tetapi itu tidak dianggap secara syariat, sehingga tetap untuk kalau dalam suatu yakni pemerintahan muslim, tetap dia itu tidak untuk kemudian terlindungi darah, demikian juga hartanya. Jadi demikian didudukan oleh beliau. Jadi makna nuafi ilaihi ma'amalhum fiha, yakni mereka itu diberikan kenikmatan itu, tetapi tidak dianggap kenikmatan itu secara syariat. Tetap dia itu boleh ditumpahkan darahnya, demikian juga boleh untuk kemudian diambil hartanya dan sebagainya. Itu di dalam pemerintahan Islam ini untuk kemudian dilaksanakan di situ jihad padanya. Walaupun kalau kemudian terjadi perjanjian, tidak boleh untuk kemudian diambil hartanya, demikian juga ditumpahkan darahnya. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, belum menjelaskan, walaupun di sini maknanya agak sulit, tapi ya kita harus menjelaskan tentang permasalahan ini. Beliau mengatakan di sini, makna dari ayat ini, demikian juga ayat tadi yang seakan-akan berbenturan, beliau mengatakan, asalis, anna makna nuwafi ilaihim amalahum, yakni kami penuhi bagi mereka amalannya itu, nu'tihim al-ghur alladhi amilu. Yani kami berikan tujuan yang mereka usahakan. Yani kami berikan tujuan yang mereka telah usahakan. Ini maknanya. Yani kami penuhi bagi mereka amalan mereka di dunia. Yani kami berikan tujuan yang mereka usahakan itu. Seperti apa? Seperti orang yang dia itu, sebagaimana di sini beliau, seorang dia itu berjihad agar dikatakan dia itu pemberani. Lalu bagaimana makna nuwafi ilaihim? Yani demikian. Kami penuhi tujuan dia ini untuk dianggap pemberani. Demikian juga, jadi seorang dia itu bersedekah. Dia bersedekah itu untuk apa? Untuk mendapatkan pujian orang bahwa dia itu adalah orang yang dermawan. Diberikan tujuan dia itu. Mulai dia berangkat untuk memberikan sedekah itu adalah untuk mendapatkan pujian manusia. Oleh karena itu diberikan oleh dia itu kepada dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan. Itu dikatakan orang yang dermawan. Demikian juga orang yang baca Al-Qur'an. Ini makna yang ketiga. Ini makna nuwafi ilaihi ma'amalahum. Kemudian mana yang ketiga, arabi anal murad bil ayat al munafiqun, maksudnya adalah orang-orang munafik. Alladzina yakhrujuna lil jihad, yang mereka itu keluar untuk melakukan jihad. Ya, ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memenuhi apa yang mereka usahakan itu dari kehidupan dunia. Maksudnya apa? Ya, ini orang-orang munafik yang dia itu menampakkan Islam padahal tidak Islam, maka dia ketika keluar jihad dibagikan kepada dia itu apa? Ghanimah. Walaupun kalau dia bukan seorang muslim, sebenarnya tidak mendapatkan ghanimah itu, lantas rampasan perang tersebut. Tapi karena dia menampakkan keimanan dia itu, maka diberikan kepada dia itu harta tersebut. Jadi demikian oleh beliau disebutkan oleh Muhammad Amin Asyikiti, Alim Asyikiti tentang permasalahan ini. Jadi intinya di antara mereka orang-orang yang menginginkan dengan amalannya itu kehidupan dunia, di antara mereka ada yang mendapatkan apa yang dia inginkan, di antara mereka ada yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian berikutnya beliau mengatakan fi sahih, di dalam sahih, bukan dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bukan di situ. Hadis yang boleh bawakan, hadis Abu Hurairah, bukan dalam sahih Bukhari, halaman nomor hadis 2887. Kalau beliau mengatakan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa yani halaka, hancur, celaka hambanya dinar. Dinar itu adalah mata uang yang terbuat dari emas. Hambanya harta, celaka orang-orang yang menghambakan diri kepada harta. Ta'isa abdu dirham, demikian juga celaka, hancur, rugi hambanya dirham, mata uang terbuat dari perak. Ta'isa abdul qamisah, celaka hambanya al-qamisah. Ta'isa abdul qamilah, celaka juga hambanya al-qamilah. Sebutkan di sini al-qamisah, demikian juga al-qamilah. Saya menyebutkan al-qamisah itu adalah pakaian yang mahal. Al-Khamilah itu adalah tikar atau karpet yang mahal. Jadi dia itu beramal untuk mendapatkan hal-hal yang seperti ini, yang mewah-mewah. Bagaimana keadaan dia itu? In u'tiya radiya, apabila diberikan dia itu merasa ridho. Wa ilam yu'ta sakhita, apabila tidak diberikan dia sohut, mencela. Ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam Al-Qur'an menjelaskan di sini. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala mencoba dia itu dengan kenikmatan, diberikan rezeki yang lapang, kenikmatan dan sebagainya, rabbi akramani, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rabbku memuliakan aku. Demikian sebagai manusia. Kalau kemudian punya harta yang banyak, demikian juga kendaraan yang mewah, merasa bahwa dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu, diberikan kenikmatan, maka dia mengatakan rabbi akramani, yakni Allah Subhanahu wa taala muliakan aku. Inilah sudah berhasil. Allah muliakan aku dalam kehidupan dunia. Wa ma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu. Adapun ketika dia itu diberikan bala, fa qadara 'alaihi rizquhu, dikurangkan rezekinya itu. Fa yaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Rabbu Allah Subhanahu wa taala ahanani, yakni menyepelekan aku, demikian juga merendahkan aku. Demikian keadaan manusia, dan itu jauh dari keadaan orang-orang yang soleh. Apabila dia dalam orang-orang ini, apabila mendapatkan dunia dia itu dilapangkan, maka dia mengatakan ya ini Allah muliakan aku. Apabila kemudian diberikan rezeki yang sedikit, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengecek aku, merendahkan aku. Demikian juga di sini. Ini mereka hamba-hamba dunia. In utiya radiya wa illam yu'ta sakhata. Ta'isa wa takasa. Kemudian Nabi mengatakan ta'isa, ini celaka dia, wa takasa. In takasa, dikatakan oleh Syaikh Utsaimin, ya ini seperti mana la yurid ma la yajid ma yuridu. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin mendapatkan cita-cita ini, dia tidak mendapatkannya. Jadi dia tidak mendapatkan apa yang dia maksudkan, yang dia tujukan. Wa idza syika falan taqash. Apabila dia itu syika dari saukah, apabila dia itu terkena duri, fala intaqas, maka dia tidak bisa mengeluarkannya. Disebutkan di dalam fatwa majid, yakni intaqasnya di sini dari kalimat mingqas, yakni alat yang dipergunakan untuk mengeluarkan atau untuk memahat, alat ukir itu. Naqsh, karena itu ada istilah naqsha, naqshbandiyah. Misalkan mengukir. Ini dia apabila terkena duri, maka tidak bisa mengeluarkan. Saya mau menjelaskan mana ini. Bagaimana ini? Ini Nabi mengatakan orang-orang ini apabila dia itu menginginkan sesuatu tidak mendapatkan, apabila dia itu terkena duri maka tidak dikeluarkan, tidak bisa mengeluarkannya. Di sini beliau mengatakan, ini Syaikh Utsaimin menyebutkan ada dua makna. Bukan di sini oleh beliau. Ini makna yang pertama, doa. Makna yang pertama adalah doa. Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang seperti ini. Yani semoga dia kalau dia itu menginginkan sesuatu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Semoga kalau dia itu terkena duri tidak bisa mengeluarkan. Ini demikian. Ini hadis ini orang-orang yang dia itu menghambakan diri kepada harta dunia, semoga kalau dia itu mendapatkan musibah, terkena duri dan semisalnya tidak bisa mengeluarkan, semoga dia itu apabila menginginkan sesuatu tidak mendapatkannya. Demikian telah menyebutkan dalam Al-Mukhid halaman 715. Ini makna yang pertama. Wa yahtamil ayakuna min babi doa. Ini agar dia itu mendapatkan doa jelek seperti ini. Ya ana la yahtam illa lidunya, karena dia tidaklah mempunyai keinginan kecuali untuk mendapatkan dunia. Wa yahtamil, kemungkinan yang kedua, antakuna khabaron minhu an hal hadza rasul. Ini keadaan yang kedua, kemungkinan apa? Ucapan ini, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kemungkinan itu kabar. Kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan orang ini. Ya. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah orang yang jadi hamba, menghambakan diri kepada dunia, maka keadaannya seperti ini. Ini keadaan orang yang dia itu menghambakan diri kepada dunia, maka dia tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian juga kalau dia itu mendapatkan musibah, tidak bisa mendapatkan jalan keluar. Dua-duanya itu adalah jelek. Dan salah satunya lebih berat daripada yang lain. Paham ya? Ini mana Yani in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakita ta'isa wa antakasa wa idza syika falan takas. Falan takas ini maknanya apabila dia itu mendapatkan musibah, maka dia tidak bisa mengeluarkan musibah tersebut. Tidak mendapatkan jalan keluar. Tadi sebutkan ada dua makna. Makna yang pertama adalah keadaan dia seperti itu. Apabila mendapatkan musibah, demikian juga mendapatkan kesulitan, tidak ada jalan keluar. Makna yang kedua, yaitu doa untuk dia itu mendapatkan kejelekan seperti ini. Kemudian beliau menyebutkan sifat orang yang kedua yang bagus. Adapun yang pertama tadi adalah orang yang beramal itu karena dunia, hambanya dunia. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Dua kemungkinan yang semuanya itu adalah jelek. Bagaimana kita umpamanya mendapatkan musibah kemudian tidak ada jalan keluar? Demikian juga apabila kita menginginkan sesuatu tidak mendapatkannya, atau kemudian mendapatkan doa yang juga seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan keadaan orang yang kedua. Tuba li abdin. Tuba dikatakan oleh Syaikh Utsaimin. Mana yang pertama adalah beliau menyebutkan di sini syajarah. Yang ini sebuah pohon. Yang menyebutkan dari dalil, tetapi sayangnya dari apa yang kita perhatikan, kalau itu dinamakan sebuah pohon yang ada di surga, ada di situ ada di Jawa'id sebagian mengatakan ya seluruh ini pantas untuk kemudian dijadikan dalil. Ini makna yang pertama. Ya ini sajarah, pohon, jenis pohon. Tapi dalilnya semuanya Jawa'id. Atau dikatakan Tuba itu nama surga itu sendiri. Kemudian makna yang kedua, yaitu lebih tepat Allah alam, Tuba dari fu'la, demikian perkataan Syaikh Utsaimin. Minatid dari bagus. Wahya isim tafdil yang menunjukkan lebih. Fa'atiyabu lil mudzakkar wa tuba lil muannats. Atiyab itu untuk jenis laki-laki, tuba untuk jenis perempuan. Jadi bagaimana makna tuba? Sebagian mengatakan tuba yakni dia mendapatkan surga. Atau dia mendapatkan pohon yang bagus. Salah satu pohon-pohon yang ada di dalam surga. Atau makna yakni kebaikan. Kebaikan yang banyak. Untuk siapa ini keadaan yang berbeda dari yang pertama tadi? Keadaan yang berbeda sekali. Adapun yang kedua ini keadaan orang-orang yang soleh, walaupun dia tidak dikenal oleh manusia. Tuba li abdin, kebaikan, tib ini kebaikan atau sesuatu yang sangat bagus atau bahkan surga untuk seorang hamba. Akhadha bi inani farasihi, mengambil inan. Inan itu adalah mabut farasihi, sesuatu yang dia itu memegang kudanya, tali kekang kuda. Seseorang yang dia itu mengambil tali kekang kudanya. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. As'asa ra'sahu. As'asa ni ta'ir. Ta'ir maknanya adalah berterbangan rambut kepalanya itu. Ra's kepala, tetapi di sini dinisbahkan kepada rambut. Demikian kata para ulama. Jadi orang ini sampai-sampai dengan kesibukan dia itu memegang tali kekang kuda dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan fisabilillah, sampai-sampai dia tidak memperhatikan untuk mengurusi rambut dia. Tidak teratur rambut dia. As'asa ra'sahu maghbaratan qadamah. Kaki. Ini kedua, telapak kaki dia itu maghbarah, kubar. Di situ ada apa? Ada debu-debu yang mengenainya. In kana fil khirasah, kana fil khirasah. In kana fil khirasah, kana fil khirasah. Kalau dia itu ditunjuk, disuruh untuk khirasah, berjaga-jaga saja, tidak ikut berperang, disuruh dijaga. Jadi disuruh untuk menjaga. Atau kalau di zaman Nabi SAW, di antara mereka mungkin ada yang disuruh mengurus perempuan-perempuan dan sebagainya. Kalau dia disuruh untuk kemudian menjaga, maka dia berkhirosah, maka dia berjaga-jaga. Wa inka nafis sakoh, sakoh dia ini mu'akhirah, akhir dari pasukan. Karena nafis sakoh, maka dia pun di belakang. Kalau dia itu disuruh untuk berangkat, tapi walaupun di bangun latarnya tidak depan, tapi di belakang saja, maka dia pun di belakang. Ini istadana lam yu'tanahu, apabila dia meminta izin tidak diizinkan. Ini apabila minta izin apa perkara-perkara yang penting. Ya, ini umpamanya minta izin untuk masuk atau yang lainnya, maka dia tidak diizinkan. Juga dalam Fathul Majid, idza istadana lal umara wa nahi, apabila minta izin kepada pemimpin atau semisalnya, lam yu'tanahu, tidak diizinkan. Di anahu la jahu, tidak punya kedudukan, tidak punya kehormatan yang tinggi. Indah bisa manusia wala mansilah, demikian juga tingkatan tidak ada. Di anahu laisa mintulah biha, karena dia tidak menginginkan itu. Ini dia itu tidak dianggap, kenapa? Apakah kemudian tidak punya kemampuan? Tidak, tapi karena apa? Karena dia tidak punya keinginan. Keinginan dia itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak untuk kemudian mendapatkan derajat yang mulia di sisi manusia, tidak. Oleh karena itu dia tidak diizinkan. Sampai disebutkan di situ ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan kabar di antara pasukannya itu ada yang meninggal. Pasukan yang dia kirim untuk menyerang orang-orang, pasukan orang-orang kafir. Kemudian ketika pulang pasukan itu dengan kemenangan, disebutkan di antara orang-orang yang meninggal adalah fulan, fulan, fulan. Di antara mereka fulan, di antara mereka Umar bin Khattab mengenalinya. Oh iya, aku kenal. Oh iya, aku kenal. Kemudian disebutkan seorang, kemudian Umar mengatakan, la arifu, aku tidak kenal. Kemudian Umar mengatakan, la yadurhu, idza kana Umar la yarifu, law kana Allah yarifu. Tidak berbahaya kalau kemudian Umar tidak mengenal dia. Apa? Apa kehormatan Umar? Kemudian dianggap dia kenal tidak kenal. Apabila Allah SWT mengenalnya. Kalau Allah SWT mengenalnya, maka itu tidak berbahaya seorang tidak mengenalnya. Demikian juga. Ya, kita berharap pada Allah SWT. Yang penting bagi kita adalah Allah SWT mengetahui. Dan Allah SWT mengetahui. Yang mengetahui amalan kita, demikian juga memuliakan kita dengan tauhid dan sebagainya. Tidak penting untuk kemudian manusia tidak menganggap kita atau tidak memperhatikan kita, tidak perlu. Tidak kemudian menjadi tujuan kita. Yang penting adalah Allah SWT mengetahui kita. Tapi dikatakan sebagian ikhwan, ucapan yang sederhana tapi kadang masuk dalam pikiran kita. Kalau saya ini semua penghuni dunia itu kemudian memusuhi aku, maka itu tidak menjadi suatu yang menyedihkan sekali. Tetapi kalau kemudian yang menguasai langit dan bumi kemudian tidak menerima aku mau pergi kemana? Di bumi mana aku akan pergi? Kalau kemudian Allah SWT itu tidak menganggap aku. Kalau manusia mungkin masih kita berharap Allah SWT menganggap kita, muliakan kita. Tapi kalau kemudian Allah SWT tidak menghormati kita sama sekali, tidak menganggap amalan kita sama sekali, lah kita mau pergi kemana ketika nanti kita meninggal? Demikian juga di sini. Apabila dia minta izin, dia tidak diizinkan. Bukan berarti kemudian dia tidak punya kemampuan. Tidak. Di anak mulai sambil tulab, dia tidak mencari kedudukan itu. Baik nama yang terhubung main dawah, dia mencari apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in syafa'ah, apabila dia memberikan syafaat, namanya datang kepada orang lain, izinkan dia untuk masuk rumah kamu umpamanya, atau izinkan dia untuk membeli harta kamu, tanah kamu dengan harga demikian. Ini berikan syafaat. Apabila dia memberikan syafaat, ya ini seakan-akan ingin apa? Meluluskan urusan saudaranya agar lancar umpamanya. Lam yusafa, tidak diberikan syafaat, tidak diterima. Kamu siapa? Kamu orang yang tidak ada nilainya di sisi kami. Kalau kemudian berikan syafaat, memberikan yakni permohonan agar dilancarkan urusan saudaramu. Demikian keadaan dia. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba. Yakni keselamatan surga untuk orang seperti ini. Apabila dia itu minta izin, tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusafa. Apabila dia itu ingin berikan syafaat, tidak diberikan izin, diberikan syafaat. Dikatakan di sini oleh Mujahid mengatakan tentang kisah ini, wa qamil dzikr la yaksudu sumu, dia itu adalah orang yang khamil, menyembunyikan untuk dia dikenali, la yaksud at sumwa, tidak menginginkan, tidak bermaksud dengannya ketinggian orang seperti ini. Jadi dia benar-benar menginginkan pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan yang lain. Kemudian juga disebutkan di sini. Kata oleh Syaikh Utsaimin, "Annahu la yubali aina wudhiya." Ini dia tidak memperhatikan di manapun dia diletakkan. Apabila dikatakan berjaga, maka dia berjaga. Apabila dikatakan kamu hendaknya di belakang pasukan saja, maka dia pun di belakang. Fala yatlubu martabah a'la min hadzal mahal. Maka dia itu tidak menginginkan untuk mendapatkan martabat yang lebih tinggi dari itu semua. Ini menunjukkan apa tentang pentingnya seorang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian keadaan orang yang pertama adalah yang dia itu menginginkan amalan dunia dia itu. Ini amalan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan dunia. Dan keadaan yang kedua, yang dia itu beramal adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia ditempatkan, maka dia itu menerima karena dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. disebutkan oleh Syaikh Abdul Manan Hasan tentang jenis-jenis orang-orang yang beramal dari amalan dia itu keinginan dunia. Beliau mengatakan di sini, ini bisa ditulis. Nukira an salaf fiha anwa mimma yaf'alhu nas al-yawm. Disebutkan dari salaf jenis-jenis orang yang berbuat pada hari ini. Ini jenis-jenis orang-orang yang dia itu beramal dengan amalan dia itu mendapatkan dunia. Ini dia itu beramal dengan amalan itu adalah untuk mendapatkan hasil dunia. Yang pertama, al-amalu sholih, amalannya sholih. Alladzi yaf'alu katsirun minan nas, yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ibtigha'an wajhillah, ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ingin mendapatkan surga. Min shadaqatin wasilatin, dari sedekah, demikian juga menyambung tali silaturahmi. Ini dia itu melakukannya, sedekah itu demikian juga menyambung tali silaturahmi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Demikian juga untuk berbuat baik dengan manusia. Meninggalkan kedzaliman, tidak berbuat jahat kepada manusia. Wa na'udzalik mimma yaf'alul insan aw yatrukuhu, dari apa yang dilakukan oleh manusia demikian juga meninggalkannya. Khalisan lillah, ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah, tapi dia tidak menginginkan pahala akhirat. Apa inginnya? Innama yuridu ayujaziyahu Allah bi khifdi malihi wa tanmiyatihi. Ini bisa ditulis. Jadi yang pertama, orang yang bersedekah karena Allah dan ingin agar Allah menjaga harta dia dan bertambah harta dia. Ini dia itu bersedekah untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditambahi apa? Agar Allah Subhanahu wa taala itu menjaga harta dia dan agar harta dia itu bertambah. Auhamidu ahlahu wa iyalahu, atau menjaga istrinya dan anak-anaknya. Au idamati na'am alaihim, demikian juga terus menerus rezeki itu lancar bagi dia. Ini juga. Walahimadallahu fitulabil jannah walharu menanar, tidak menginginkan untuk mendapatkan surga, demikian juga terjauh dari neraka. Jadi dia itu amalannya itu tidak untuk mendapatkan surga, tidak untuk terjauh dari neraka, tapi apa? Agar rezekinya lancar. Sedekah ini apa? Sedekah supaya rezeki terus bertambah lancar. Demikian juga agar Allah menjaga rumahku, menjaga hartaku, dan sebagainya. Ini semua termasuk syirik. Lalu bagaimana? Ya kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tentang keutamaan sedekah, yang khusus mal min sedekah. Tidak berkurang harta karena sedekah. Yakin itu aja. Ini tidak berkurang harta itu karena sedekah. Itu pasti. Tapi tidak kemudian kita bermaksud untuk kemudian bertambah harta kita dengan kita itu melakukan sedekah, jangan. Ini termasuk dari bentuk kesyirikan sebagaimana tadi kita sebutkan. Yang kedua, bahwa akbar minal awal, lebih besar dari yang pertama. Di sini menunjukkan apa yang pertama tadi salah. Orang yang dia itu bersedekah agar apa? Agar bertambah rezekinya, agar dijaga hartanya dan sebagainya. Itu salah juga. Tapi yang kedua ini lebih salah lagi. Bahwa akbar minal awal wa akhaf, lebih besar dan lebih berbahaya. Dikatakan di sini ayyamal amalan shalihah wa niyatahu riya'an nas, niatnya adalah riya untuk dipuji manusia. Ini jenis yang kedua. Kalau yang sering luput bagi kita tadi, jenis yang pertama itu yang kadang kita luput. Bahkan kita mungkin mendidik anak-anak dengan seperti itu. Dan itu hendaknya kita perhatikan. Ya ini bersedekah yang banyak, nak, atau bersedekah yang banyak, ikhwan namanya, agar rezekinya tambah namanya, atau agar Allah Subhanahu wa taala menjaga rezeki yang memiliki, maka ini salah. Hendaknya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kemudian timbul dan sebagainya, maka itu adalah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh kemudian kita berniat sendiri. Jenis yang ketiga, anak salis ayya amal amalan salihah qasada biha malan. Dia itu berkeinginan harta, berkeinginan untuk mendapatkan harta murni, berkeinginan untuk mendapatkan harta. Apa contohnya? Ayahuja limal yahudahu lanillah, haji untuk mendapatkan harta, bawa barang dagangan nanti ke Mekah untuk mendapatkan untung lebih banyak. Demikian juga yuhajin di dunia yusibuha, hijrah untuk mendapatkan hijrah ke tempat yang lainnya untuk mendapatkan ekonomi lebih tinggi. Atau perempuan ingin dinikahi, au yujahid li ajli maknam, berjihad untuk mendapatkan ghanimah, tidak boleh. Berangkat berperang untuk mendapatkan harta rampasan, itu tidak boleh. Anak rabi, jenis yang keempat, maka ini lebih bahaya lagi. Ayya amala bi taatillah mukhlishan lakinahu ala amalin yukaffiruhu kufran yakhruju min anil millah. Beramal tetapi dia kafir, tidak ada manfaatnya. Ini jenis yang keempat ini. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari hal demikian. Beramal dia ikhlas, taat dan sebagainya, tapi kafir, tidak ada manfaat. Demikian penjelasan beliau tentang makan ini. Ini juga di sini oleh beliau juga oleh Syaikh Abdurrahman Hasan dalam Fathul Majid. Fathul Majid, walaupun syaratnya adalah doa. Ini kisah yang terjadi antara Hudzaifah bin Iyad dengan Abdullah bin Mubarak. Waktu itu disebutkan di sini Rawaha bin Ma'asakir fi tajam Abdullah bin Mubarak, disebutkan di halaman 721 di Fathul Majid. Dulu pernah kita tercengang dengan kisah ini. Tetapi tidak dalam rawinya adalah rawi yang dhaif. Muhammad bin Ibrahim Ibnu Abi Sukainah majhul halnya. Muhammad bin Ibrahim. Sebab itu bahwa Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala belum menyebutkan bait syair ini di tursus dan menjanjikan agar orang-orang itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengirimkan surat kepada Hudzaifah bin Iyad. Hudzaifah kita ketahui dari biografinya dulu adalah beliau seorang penyamun, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meniatkan dirinya untuk kemudian tinggal di Mekah. Kemudian dikirimi oleh Abdul bin Mubarak ini di tahun yang ke-177. Kemudian dibawakan di sini syair yang oleh Al-Imam Abdul bin Mubarak, dan beliau adalah seorang tabi'in yang terkenal. Seorang atba'u tabi'in yang terkenal. Bahkan dikatakan beliau dengan para sahabat itu hampir mirip, kecuali tidak mendapatkan keutamaan suhbah. Menyebutkan dari syair ini, ya bidal khurumain lau absartana la alimta annaka fil ibadati ta'abu. Wahai orang yang menyembah di Haramain, Mekah dan Madinah, kalau kalian melihat kami, niscaya engkau akan mengetahui bahwa engkau di dalam ibadahnya akan bermain-main. Oleh karena itu dikatakan para ulama, dari lafaz ini seakan-akan ada ejekan. Oleh karena itu tidak pantas kemudian Abdul Ibar mengucapkan kalimat ini. Mangkana yakdabu haddahu bidumuhi, barang siapa yang dia itu mencelupkan pipinya dengan dumu air matanya ketika beribadah di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, biasanya menangis di situ. Panuhuruna bidima'ina tatakhaddabu, sesungguhnya nuhur leher-leher kami dengan darah-darah kami itu bercelupan, ini dipenuhi dengan darah-darah. Kalian penuh dengan air mata ketika beribadah di Masjidil Haram, sedangkan kami leher-leher kami ini di situ banyak darah-darahnya di dalam peperangan. Aukana yat'abu khailahu fi batili, atau orang yang dia itu yat'ab, letih kudanya itu di dalam kebatilan. Fanuhuruna fakuyuluna yawma shabihati tat'abu, dan kuda-kuda kami di pagi-pagi hari itu ketika berjihad tat'ab, dalam pada letih. Yang ini dia letih dengan kebatilan, yang ini letih untuk kemudian berjihad di jalan Allah SWT di pagi-pagi. Ini mengendarai kuda untuk kemudian berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi keadaan orang tadi yang dia itu berjihad sampai-sampai tidak memperdulikan keadaan badan dia. Rambutnya acak-acakan karena yang menjadi perhatian dia itu bagaimana berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperdulikan entah dia itu di belakang, di depan dan sebagainya, tidak peduli. Rihul abir lakum. Rih yakni angin, angin minyak wangi milik kalian. Wa nahnu abiruna. Adapun kami, yani minyak wangi kami, rohajul sanabiku wal gubar al atiyabu. Adapun kami, minyak wangi kami adalah apa? Debu-debu yang berterbangan. Walau kata Nabi Makaulin Nabiina, telah datang pada kami ucapan Nabi kita, Paulun Sohihun Sadiqun Layak Dibu. Ucapan yang benar, jujur, tidak berdusta. Layak Sawi Gubar, Layak Sawi Gubar Khairillah Fi Angfirin, tidak sama debu dari kuda-kuda yang dia itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam angf, di dalam hidung seseorang. Wa dukhon nar tahabu, demikian juga dukhon yakni asap api neraka yang menyala-nyala, tidak sama antara gubar yang debu-debu pertebangan itu dengan asap-asap di dalam neraka. Hadza kitabullah yang dikubainana, ini adalah Al-Qur'an yang berbicara di antara kita. Laisa sahid bi mauti la yatibu, di dalam orang syahid itu mati dan tidak dosa. Nah, kemudian Malakai itu kemudian beriat di kitab di Masjidil Haram, maka aku datangi kemudian beriat di Masjidil Haram. Kalau makorah dari Fatainah, maka ketika membaca syair ini, maka dia pun menangis. Maka Allah sodaku Abu Abdurrahman, jujur, benar Abu Abdurrahman, dan ini Abu Abdurrahman Abdul Mubarak, mana sohani telah memberikan nasihat kepadaku. Semua Allah kemudian mengatakan, anta miman yaktubul hadis, kamu termasuk orang yang menulis hadis, apakah kamu perawi hadis? Kala naam, dia mengatakan iya, kemudian suka hadis tentang keutamaan orang yang bijak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini memberikan kepada kita pelajaran untuk kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kemudian riya. Demikian juga tadi pada kita luput beramal amal saleh untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita. Hendaknya kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Walaupun dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan mulahadhah, perhatian, ba'du nas indana yatakallamun ala qawaid al-ibadah, sebagai manusia di sisi kami itu berbicara tentang faedah-faedah ibadah. Ya yuhawilunaha ila qawaid dunyawiyah, menggiringnya kepada faedah-faedah dunia. Apa contohnya? Dia mengatakan wa in wani shaum annahu sababu litaqwa. Jadi katakan di sini di antara yang lainnya, fi shalah, yakni seperti salat itu riyadhah, salat itu olahraga. Wa ibadati lil a'shab, demikian juga agar persendian itu menjadi sehat, menjadi bermanfaat. Ya, demikian sebagai manusia demikian. Itu kita perhatikan. Sebagian khatib demikian. Salat itu membuat sehat subuh, ini menggantikan olahraga dan sebagainya. Wa bi siyam faidah isalati rutubah. Ini puasa itu bisa menghilangkan lemak. Namanya seperti itu. Terbakar lemaknya itu. Wa tartib al-wajbat. Ini supaya teratur juga makannya itu. Supaya teratur makannya pagi sore dan sebagainya. Sebagian orang berbicara seperti itu. Wal makruh ala najal fawaid dunyawiyah ya asal. Yang fardu, yang bagus, hendaknya kita tidak menjadikan faedah dunia itu sebagai asal. Demikian. Lian Allah lam yathur dzalika fi kitabih, karena Allah tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, hendaknya kita seperti itu. Jangan kemudian barang siapa yang dia itu sholat subuh, maka dia itu seperti olahraga. Barang siapa yang dia itu berpuasa, maka dia itu bisa mengurangi lemak dan sebagainya. Fa'inana nukhatihum binawahi diniyah, kita berbicara dengan manusia itu dengan sisi agama. Jangan kemudian kita membandingkan dengan dunia dan sebagainya. Walaupun demikian belum mengatakan wa inda man natakalam inda man la yaktani illa bisa'in mati, tetapi kalau kita berbicara dengan orang-orang yang tidak bisa menerima, layak tani, tidak merasa kona'ah, kecuali sesuatu yang dia itu harta. Dunia. Kita kan kadang kalau berbicara masalah akhirat, mungkin entah orang-orang tetangga atau mungkin bahkan keluarga kita, itu tinjauannya ini tidak akhirat. Ya kan? Atau tadi kita sebutkan, ini kalau bersedekah supaya lancar rezekinya, tambah demikian-demikian, seperti itu. Di antara mereka, ada yang demikian. Tidak merasa kona'ah kecuali dengan sesuatu yang bersifat madi, harta. Fa'inana nukhatibuhu binawahi diniyah wa dunyawiyah. Sungguhnya kita berbicara dengan mereka itu dengan sisi agama, demikian juga kadang menyebutkan dunia. Walikuli maqam, dia mengatakan. Dan setiap badan itu ada ucapannya. Ya, demikian, kalau kita bicaranya masalah hadis, semua kadang mereka tidak peduli. Tapi kalau kita mungkin menyebutkan kemudian masalah akhirat, kemudian disebutkan juga mungkin faedah-faedah secara dunia, umpamanya disebutkan di situ, maka beliau mengatakan di sini, maka tidak mengapa. Balik ulima kau makal. Demikian. Insyaallah dari sini kita meneruskan bacaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.